Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah karena sampai saat ini kita dapat melakukan aktivitas kita sebagaimana kami dapat menjalankan aktivitas kami, yaitu menyampaikan pesan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dapat menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Selawat dan salam tetap kita curahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita akan dapat berbahagia di hari kemudian kelak nanti. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Hud, yaitu ayat 122 yang sangat singkat sekali. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wantadhiru inna muntadhirun. Dan tunggulah akibat perbuatanmu, sesungguhnya kami pun menunggu pula. Ayat yang kita kaji saat ini adalah sangat mirip dengan ayat yang sebelumnya, yaitu ayat 121. 121 di sini ditekankan bagaimana memaksimalkan pekerjaan dengan mengatakan i'malu ala makanatikum, sesuai dengan kemampuanmu. Inna amilun, kami juga akan berbuat sesuai dengan kemampuan kita, kami yang sama, yaitu adalah versi antara orang yang beriman dengan orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun ayat yang kita kaji saat ini, yaitu wantadhiru inna muntadhirun, juga di sini adalah Allah ingin mempertunjukkan siapa sesungguhnya yang diridhoi oleh Allah. Karena di sini ada merupakan ancaman. Ketika ayat 121 kita melihat dari bagaimana pekerjaan, dan ayat 122 ini adalah tinjauannya nanti di hari kiamat kelak nanti, siapa kira-kira dari perbuatan ini akan mendapatkan beruntung. Maka sama-samalah kita menunggu. Sebetulnya ayat ini adalah tidak ada gunanya bagi orang-orang yang kafir. Karena apa? Karena mereka itu selalu menyombongkan diri dan tidak pernah mau mengerti terhadap firman Allah tersebut. Dan gunanya di sini sebetulnya adalah untuk orang-orang yang beriman kepada Allah, supaya mereka tetap tegar pada nantinya mereka akan mendapatkan tempat yang begitu mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa tidak berguna bagi orang-orang kafir bagaimana yang saya katakan tadi? Karena mereka sebetulnya sudah tahu, tapi mereka ingin menggoda anak-anak Adam supaya ikut terpengaruh sehingga menjadi kelompok jin, kelompok setan, yang mana setan itu selalu mengharapkan kepada orang-orang yang tidak teguh keimanannya. Maka disinilah perlunya kita mengingatkan bahwasanya ketika Allah berfirman wantadhiru inna muntadhirun, ini adalah sebetulnya sudah sangat sempurna firman Allah, karena Allah tidak perlu lagi berbicara begitu panjang karena sudah dijelaskan tadi. Sebagaimana kita singgung dalam ayat-ayat yang sebelumnya, bahwasanya ketetapan Allah itu sangat sempurna, maka tidak ada perlu yang kita tunggu di sini. Yang perlu adalah kita betul-betul bagaimana untuk memperkuat keimanan kita kepada Allah, sehingga kita betul-betul orang yang ditunggu Allah Subhanahu wa taala. Dalam arti kata ditunggu di sini adalah yang mana Allah inginkan orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Ustaz. Terima kasih Ustaz Fajrul Haq. Para pendengar yang dirahmati Allah, benar yang disampaikan oleh Ustaz Fajrul Haq, tunggu balasan di akhirat adalah suatu hal yang pasti. Jadi balasan Allah itu pasti atau tidak pasti? Pasti. Bagaimana balasan di dunia? Pasti juga. Karena apa? Karena 123 esok akan kita balas. Walillahi ghaibus samawati wal ard. Karena semua ini milik Allah. Dunia akhirat milik Allah. Yang ghaib dan yang nyata milik Allah. Jadi apa yang tidak bisa Allah lakukan? Permasalahannya seperti kata Ustaz Fajrul, bukan menunggu-nunggu hari kiamat. Apakah pada tahun 2012 ataukah 1 juta tahun kemudian? Kalau 1 juta tahun kemudian, alangkah capeknya kita menunggu di dalam kuburan. Bagaimana pula dengan Nabi Adam alaihissalam yang sudah wafat ratusan ribu tahun dulu, bagaimana dia menunggu begitu lama? Bukan masalah menunggu balasan itu yang penting, tetapi yang lebih penting lagi kata Ustaz Fajrul, menikmati iman, menikmati setiap tetesan buat perlakuan baik yang kita lakukan. Karena apa? Karena iman itu adalah nikmat, karena berbuat baik itu adalah nikmat. Inilah yang kita ucapkan dalam setiap sholat, ihdinash shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus, jalan iman, jalan Islam, karena jalan lurus itu nikmat. An'amta 'alaihim, jalan yang Engkau beri nikmat. Jalan iman itu nikmat, jalan Islam itu nikmat. Jadi ketika kita berbuat baik, ketika kita beriman, berarti kita telah menikmati. Bukan saja di akhirat kita menikmati dampak dari kebaikan yang kita lakukan, dampak iman yang kita telurkan, tetapi di dunia setiap tetesan kebaikan, setiap tetesan iman adalah kenikmatan. Begitu juga lah disebutkan, wantaziru inna muntazirun. Kafir berbuat jahat itu laknat. Melakukan kekufuran terlaknat, melakukan kejahatan terlaknat. Tidak saja kejahatan dan kekafiran itu terlaknat di akhirat, di dunia ini pun terlaknat. Kita menemukan seorang pencuri yang melakukan pencurian, dia berpikir 1000 kali bagaimana dia mencuri tidak tertangkap, bagaimana dia memantau agar terselamatkan. Dan ketika dia melakukannya, bagaimana dia melakukannya dalam waktu seminimal mungkin. Karena apa? Karena dia mengetahui bahwa kejahatan yang dia lakukan telah berseberangan dengan hati nuraninya. Hati nuraninya melaknat dia ketika dia mencuri. Begitu juga lah para koruptor, hati nuraninya telah melaknat dia ketika dia melakukan korupsi. Begitu juga lah orang yang curang dalam ujian, hati nuraninya telah melaknat dia atas kecurangan yang dia lakukan. Begitu juga lah dengan orang yang kafir, hati kecil dia telah melaknat atas kekufuran yang dia lakukan. Jadi terlaknat terjadi di dunia sebelum dia terjadi di akhirat. Wantaziru inna muntaziru. Tunggulah akibat perbuatanmu, sesungguhnya kami juga menunggu perbuatan kami. Yang berbuat jahat, tunggulah konsekuensinya, kami yang melakukan berbuat baik juga menunggu konsekuensinya. Yang berbuat kafir, tunggulah konsekuensinya, kami yang beriman juga menunggu konsekuensinya. Nunggu konsekuensi tidak harus di akhirat, tetapi di dunia ini pun kita telah merasakan manisnya buah iman, manisnya buah ketaatan, manisnya beramal baik. Sementara begitu juga lah pahitnya buah kekufuran, pahitnya kejahatan yang telah dilakukan dan ditebarkan di bumi ini. Iya, memang sangat menarik sekali kita kaji ayat ini. Sebetulnya intinya adalah ayat ini adalah merupakan ancaman. Ancaman bagi siapa? Bagi orang-orang yang kufur, bagi orang yang tidak mengindahkan. Karena di awalnya dikatakan wantadiru, dan tunggulah akibat perbuatanmu. Ini adalah diperuntukkan orang-orang kufur, orang-orang kafir, orang-orang yang tidak mengindahkan Allah Subhanahu wa taala. Di sisi lain setelah itu inna muntadirun. Ini adalah hal ini, ayatnya ini walaupun singkat dengan mengatakan inna muntazirun, ini adalah berita gembira bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang-orang yang beriman ini akan melihat dan menunggu bagaimana sesungguhnya nanti orang-orang kafir itu di api neraka. Sebagaimana kita lihat juga kejadian kehidupan di dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu kira-kira ada orang yang sama-sama menunggu, tapi menunggunya itu kalau tidak atas dasar keimanan yang ketakwaan, sesungguhnya orang itu akan mendapatkan kerugian yang begitu lebih hebat, yang begitu akan merugikan, dan sehingga ini akan berbekas, bisa jadi amal dan ibadahnya itu akan hilang karena dia menunggu bukan karena Allah dan Rasulnya. Sebagaimana yang dilihat dalam surah Al-Qamar, Allah berfirman, sayuhzamul jam'u wa yuwalluna ad-dubura. Artinya golongan ini pasti akan dikalahkan dan mereka akan mundur ke belakang. Ini timbullah dari ayat ini, Umar bin Khattab bertanya, kira-kira golongan manakah ataupun kelompok manakah yang akan dikalahkan Allah? Karena Umar tidak yakin pada saat itu. Kenapa tidak yakin? Timbul keyakinannya karena kondisi umat Islam pada saat itu memang sangat-sangat lemah. Kita pun juga di sini pada saat sekarang ini memang kondisi kita memang sangat lemah. Tapi yakinlah kita, Allah akan memberikan keindahan kalau kita betul-betul dengan menunggu itu keputusan Allah itu, dengan kita tingkatkan keimanan kita, beramal soleh, beribadah, bersedekah, Allah akan memberikan jalan yang terbaik bagi kita sebagaimana yang dipertanyakan Umar pada saat itu. Maka ketika meletus perang Badar, agar orang-orang yang beriman mendapatkan betul-betul kebenaran dalam ayat ini, sehingga mereka itu mendapatkan kemenangan yang begitu indah. Begitu juga banyak hal-hal yang lain yang dapat sebetulnya yang menjadikan hidup kita ini bahagia. Maka tunggulah ini dengan ajaran Allah sehingga kita tidak menjadi orang yang musyrik, tidak menduakan Allah. Tunggulah betul-betul atas dasar kesabaran kita dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita akan mendapatkan ridha Allah, dan kita juga harus ridha kepada Allah. Nanti juga akan Allah akan ridha kepada kita dan semua akan ridha kepada kita. Akhirnya kami ucapkan, saya Fazrul Haq dan bersama saya Ustaz Zainal Arifin, mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.